التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع نهر تبارك الله راحة للحضرة رسول الله محمد عبد الله وسلم كافة الأولياء الصالحين إنما كانوا حلة أرواحهم من مشارق الأرض المغربية ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد وأولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشاهم ورحمة فرهم فعن بركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فمن زين ظاهره بملازمة الأعمال الصالحة وعمر باطنه بالتخلق بالأخلاق المحمودة فقد كملت نظافته، وإلا فله نصيب منها بقدر بعده عن منكرات الأخلاق والأعمال وقربه من محاسنها. ومن أقسام النظافة الظاهرة ما أرشد إليه الشرع من أخذ الفضلات وإزالة الأدناس والتطهر من الأحداث والأنجاس، فمن ذلك إزالة شعر الآنة ونتف الإبط أو حلقه وقص الشارب وتقليم الظفر، ويستحب أن يبتدئ من سبابة اليمنى إلى خنصرها ومن خنصر اليسرى إلى إبهامها ويختم بإبهام اليمنى. وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى كالتخليل في الوضوء، ويكره تأخير فعل هذه الأشياء عن كل 40 يوما. ومن ذلك إزالة الأوساخ التي تجتمع في معاطف البدن وأغواره بالماء، وما يجتمع من الرمس على العينين ومن الجذر في المنخرين ومن الطعام بين الأسنان بالخلال، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمن زين ظاهره، قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. فمن زين، barang siapa yang menghiasi ظاهره ظاهرnya bimulazamatil a'malis salihah dengan melazimi amal-amal saleh, wa amara batinahu dan memakmurkan batinnya bitakhallugi dengan berperangai bil akhlaqil mahmuda dengan akhlak yang terpuji, faqad kamulat nadafatuh maka benar-benar dia dinyatakan sempurna kebersihannya. Wa illa dan jika tidak melazimi amal saleh, tidak dia berperangai dengan akhlak yang sempurna yang terpuji, falahu nasibun minha maka dia mendapatkan bagian daripada itu semuanya, bigadri bu'dihi dengan ukuran jauhnya dia, an mungkaratil akhlak daripada kemungkaran-kemungkaran daripada moral, wal a'mal dan kemungkaran-kemungkaran daripada amal, wa gurbihi dan juga ukurannya menurut dekatnya dia, min mahasinia daripada kebaikan-kebaikan akhlak maupun amal. Ada yang disebut amal itu berkaitan dengan anggota badan. Kamu bersedekah dengan tangan, kamu melangkahkan kaki ke masjid, kamu berzikir dengan lisan, kamu mendengarkan dengan telinga, kamu sholat bakti sama orang tua, itu amal yang berkaitan dengan anggota badan dan itu kebajikan semuanya. Ada lagi yang berkaitan dengan hati, itu disebut akhlak. Kamu tawadhu, kamu ikhlas, Hati kamu rahmat. Hah? Kamu melihat diri kamu serba kekurangan. Ini semuanya akhlak yang terpuji. Ini akhlak yang terpuji. Tangan sedekah, amal soleh. Hati ikhlas dalam sedekahnya. Hah? Hati ikhlas dalam sedekahnya. Dia tidak memandang bahwa ini adalah sesuatu yang tinggi nilainya, malah serba kurang. Astagfirullah, sedekah anak enggak bisa banyak. Hah? Maka orang ini berarti zahir dan batinnya bagus. Kenapa? Zahirnya beramal soleh, batinnya akhlaknya baik. Apa nih? Mulut berzikir membaca Al-Quran, hati merenungi arti daripada bacaan Al-Quran dan takut kepada Allah jika diceritakan neraka, semangat jika diceritakan surga, maka zahir batinnya baik. Zahir berbuat baik, beramal baik, batin berakhlak yang baik. Zahirnya salat, batinnya khusyuk dalam salatnya. Nah, gabungan antara zahir dan batin itu adalah satu kesempurnaan kebersihan manusia. Paham nih? Baik. Zahir bagus, tangan bersedekah, batinnya pingin dipilih jadi gubernur. Pengin dipilih jadi DPR, riya jadinya. Amalan yang baik maka tidak bernilai di sisi Allah gara-gara tidak dibarengi dengan hati yang berakhlak yang terpuji. Paham nih? Mulut baca Quran, hati pengin dianggap dia orang qori yang bagus, yang handal. Maka bacaan Quran tadi itu di sisi Allah tidaklah baik karena tidak dibarengi dengan hati yang baik. Tuntutannya adalah beramallah dengan anggota badan kamu dengan amal yang soleh dan barengi itu semuanya dengan akhlak yang terpuji daripada hati kamu. Faham nih ya? Nah. Karena itu dikatakan siapa orang yang menghiasi zahirnya dengan melazimi amal yang soleh dan memakmurkan batinnya dengan berakhlak, dengan perangai-perangai yang terpuji, maka sempurna dia kesuciannya, kebersihannya. Gimana kalau enggak bisa semuanya? Menurut ukuran jauhnya dia daripada maksiat dan dekatnya dia daripada kebajikan, itulah ukuran dia. Ya, dia sholatnya sih, ya sholat maghrib sama isya berjamaah, cuma berjamaah marungnya dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya. Kemudian di sana ngerasani orang misalnya. Kamu bisa hitung, ini jauhnya, dekatnya dari mungkar, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nilai kesempurnaan, kesucian orang tadi itu. Nah, karena itu Allah memuji orang yang selalu membersihkan jiwanya. Membersihkan, mengkoreksi jiwanya. Apa kekuranganku ya? Oh, kamu kurang banyak ibadahnya. Oh, kamu itu kurang ikhlas ibadahnya. Oh, kamu itu enggak khusyuk kalau sholat. Oh, kamu itu tidak merenungi kalau baca Al-Quran. Oh, kamu itu masih ada penyakit sombong meremehkan orang lain. Oh, kamu itu kok kurang rahmat ya sama fuqara wal masakin, orang Islam yang memerlukan, padahal kamu mampu untuk membantu. Oh, terus demikian. Kemudian dirobah, dilawan, dibersihkan, disucikan. maka Allah memuji Gad aflaha man zakkaha wa gad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya daripada dosa-dosa, jiwanya daripada dosa-dosa, dan benar-benar rugi orang yang telah menjadikan dirinya berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Karena itu, koreksi setiap saatnya. Bersih temenan tak anda ini? Nih, tak kasih gambaran. Tahu enggak WC? WC-nya orang kaya itu bersih porselen semuanya. Kilat semuanya. Hah? Dalamnya apa? Kotoran yang menjijikkan. Itulah orang yang pandai merawat zahirnya, tapi dia membiarkan hatinya penuh dengan sifat-sifat yang jelek. Taib. Ada kebersihan zahir, ada kebersihan batin. Termasuk bagian daripada kebersihan zahir. Wa min aqsamin nadhafati dhahirah, akan diperinci satu persatu. Dan daripada bagian kebersihan yang zahir, berarti hubungannya dengan zahir. Enggak kita bahas dulu hati. Ma arsyada ilaihi syar'u, apa yang telah memberikan petunjuk kepadanya syariat kita. Min akhdil fadolat, daripada mengambil hal-hal yang lebih. Tahu hal yang lebih enggak? Nanti akan diterangkan hal yang lebih, misalnya rambut ketiak. Paham nih ya? Kuku yang panjang, itu fadolat itu. Wa izalatil adnas, dan membersihkan hal-hal yang kotor. Mata dibersihkan daripada kotoran mata. Gigi dibersihkan daripada algudalu. Walaupun tidak najis itu ya. Walaupun tidak najis. Watatahur, dan membersihkan minal ahdath, daripada hadath. Hadath kecil dengan berwudu, hadath besar dengan mandi. Wal anjas, dan membersihkan daripada najis. Kencing, berak, najis itu segala sesuatu yang menjijikkan dan membatalkan sholat atau mencegah sahnya sholat. Masya Allah. Lihat bagaimana Islam mengatur kita ini tuh bersih zahir batin. Ajaran mana begini saudara? Inti pelajari agama yang lainnya, enggak ada ngajarkan membersihkan gigi itu. Pelajari agama-agama selain Islam, enggak ada. Kalau kencing atau berak diperintahkan untuk mensucikan, cara mensucikan itu begini, enggak ada. Walaupun kencing enggak pakai wudu kalau sholat mereka. Kencing enggak cewek, sah sholatnya. Tapi lihat agama Islam. Islam mengajarkan kebersihan. Karena itu kalau ada orang Islam kok enggak bersih, intinya Islam temenan apa enggak itu? Loh, Islam mengajarkan bersih. Saya teruskan. Biar nanti keterangannya lengkap nanti. Famin dalika, maka daripada kebersihan zahir, izalatu sya'ril anah, menghilangkan rambut, maaf, kemaluan. Menghilangkan rambut kemaluan. Wa natful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Bagi yang kuat, yang enggak kuat ya di apa? Dihalak, dicukur. Au halguhu, atau mencukur bulu ketiak. wa ghassu syarib, dan memotong, menggunting apa? Kumis. Jangan kumisnya seperti korden. Panjang besar begitu. Sekiranya bibir ini nampak. Wa taklimud dhufur, dan memotong kuku. Motong kuku itu ada, malah diajarkan caranya. Jadi kalau motong kuku tangan, dimulai dari jari telunjuk, terus berurutan ke jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian pindah ke tangan kiri, jari kelingking, terus berurutan jari manis, jari telunjuk, jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari, dan diakhiri ibu jari ke tangan kanan. Paham nih? Ada lagi riwayat khawabis au khosab. Khawabis khinzir ini dulu, wusta tengah, kemudian khawabis ibu jari, kemudian binsir jari manis, kemudian sababah jari telunjuk. Jadi disela-selai. Paham ya? Diselai. Ini yang kanan. Untuk yang kiri, au khosab, ibham, ibu jari, wusta tengah, iya, kemudian au khinsir ini, nah gini, kemudian sababah dan binsir. Nah, ada riwayat siapa orang yang menyelam-nyelai dalam memotong kuku selamat daripada penyakit judam. Untuk jari kaki, dimulai daripada kaki kanan, dari jari kelingking kaki kanan, terus berurutan sampai berakhir jari kelingking kaki kiri. Terus langsung berurutan kalau itu, enggak pakai disela-selai. Sampai cara motong kuku diatur sama Islam itu. Agama sempurna memang Islam ini, saudara. Alhamdulillah jadi orang Islam. Ini. Wa yustahabbu, dan disunnahkan an yabtadi'a, memulai min sababatil yumna, daripada jari telunjuk tangan kanan, ila khinsiriha, ke atau sampai jaring kelingking tangan kanan. Jadi telunjuk sampai jari kelingking. Ya. Wa min khinsiril yusra, dan jari pada jari kelingking tangan kiri, ila ibhamiha, sampai jari ibu jari tangan kiri. Nah, tangan kirinya. Wa yakhtim, dan mengakhiri bi ibhamil yumna, dengan jari ibu jari tangan kanan. Disebutkan di sini. Wa amar rijlan, adapun dua kaki, fayabda, maka dia memulai bi khinsiril yumna, bi khinsiril yumna, dengan jari kelingking kanan. Wa yakhtim, dan mengakhiri bi khinsiril yusra, dengan jari kelingking kiri. Terus berurutan. Sama dengan kata khlil fil wudu, seperti menyela-nyelai jari-jari kaki ketika berwudu. Nah, sama. Urutannya sama. Wa yukrah, dan dimakruhkan takhiru fi'li hadil asya, mengakhirkan, menunda ini perbuatan, motong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, merapikan jenggot, kemudian membersihkan bulu kemaluan dan lain-lainnya, semuanya itu dimakruhkan, ditunda an arba'ina yauman, daripada 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari. Karena sudah terlalu panjang, berarti wis barong ya. Saya teruskan dulu. Wamin dalika, dan daripada itu semuanya, dan daripada bagian kebersihan zahir, izalatul ausah, membersihkan kotoran-kotoran, allati tajtami'u, yang berkumpul, fi ma'atifil badan, ada di lipatan-lipatan anggota badan. Tahu lipatan? Nah, ini lipatan. Paham ya? Ini lipatan. Nah, ini biasanya tempatnya kotoran. Nah, digosok-gosok kalau mandi. Paham ya? Paha, lipatan paha. Wa aghwarihi, dan juga lengkungan-lengkungannya. Maaf, udel. Ya, dibersihkan. Yang lengkungan-lengkungannya tadi itu, dibersihkan lengkungan-lengkungannya. Paham ya? Bilma, dengan air tentunya. Jangan dengan alkohol. Wa ma yastami'u minar ramas 'alal ainain, dan apa yang terkumpul minar ramas, daripada kotoran mata, 'alal ainain, pada kedua mata, pada senono. Itu bukan mutiara itu. Wa minal ghadar, dan daripada kotoran fil min kharain, daripada dua hidung. Kotoran hidung, al upilu ya, wal umbelu. Wa min at-ta'am, dan daripada makanan, bainal asnan, antara gigi-gigi. Tapi membersihkannya jangan dengan tangan. Mari kita salaman. Jangan. Bil halal, dengan apa? Dengan bantuan selil, lidi misalnya, kayu dibersihkan. Oh, jangan nanti dengan tangan, setelah itu salaman, orang jijik nantinya. Subhanallah, alhamdulillah. Tuh lihat bagaimana Islam mengatur kita untuk rapi. Karena kebersihan zahir itu lambang insyaallah kebersihan batin, tapi dengan catatan. Kebersihan zahir lambang kebersihan batin dengan catatan, karena ngikuti ajaran Nabi Muhammad, karena ngikuti ajaran Rasulullah, ajaran Allah. Kalau ngikuti fatwanya dokter, bersih zahir enggak batin. Paham nih? Kalau Anda membersihkan mulut niat siwak karena ngikuti Nabi Muhammad, itu berpengaruh dengan kebersihan batin. Tapi membersihkan mulut karena anjuran dokter, enggak nunggu sampean orang kafir juga melakukan itu. Kalau Anda mandi karena mengikuti perintah Nabi, kalau Anda mencabut bulu ketiak karena mengikuti perintah Nabi, maka itu berpengaruh dengan kebersihan batin. Tapi kalau karena supaya penampilan bagus, kenapa? Dia mau balapan renang, mau dia perlombaan renang, supaya enggak kelihatan bulunya, maka dicabut. Maka dia mencabut bulu itu tidak mendapatkan pahala. Tidak ada pengaruh dengan kebersihan batin. Sama aja pakai minyak juga begitu. Kalau pakai minyak karena ingin melaksanakan sunnah, kamu pakai minyak dapat pahala. Tapi kalau karena untuk yang lainnya, apalagi kemungkaran, enggak dapat pahala. menyiram wajah dengan air, kalau niat wudu mengikuti ajaran Allah dan Rasul dapat pahala. Kalau niat raup enggak dapat apa-apa. Karena itu, walaupun ini adalah bisa dilakukan oleh segala orang, tapi bagi orang mukmin, niatkan itu semuanya karena mengikuti ajaran Allah dan Rasul, maka itu kebersihan selain akan manfaat pada zahir kamu, juga akan bisa berpengaruh pada batin enggak kamu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hah? Coba kalau kita lihat, ya, bentuknya sendiri kalau memang dirawat dengan ajaran Islam baik. Inti bisa bayangkan kalau ada orang kukunya panjang, kemudian kumisnya panjang, kemudian bulu ketiaknya panjang, kemudian kotoran matanya banyak, giginya waduh hebat. Inti bisa bayangkan lebih menarik melihat kera daripada orang yang demikian. Lihat bagaimana Nabi, ya, kalau kucing anggora semakin dia tadi itu gondrong semakin lucu saudara. Tapi kalau manusia anggora enggak lucu. Enggak lucu. Disinilah Islam mengatur kita supaya dalam bentuk yang zahir sekaligus batin, dalam bentuk zahir yang suci dan batin yang suci. Alhamdulillah jadi orang Islam. Lagi ada lagi menyatakan, kenapa kukunya panjang? Anu, ini kanuragan. Kalau diketok dia tadi itu ndak, bukan kukunya putus, guntingnya putus. Ini orang dipikir hebat kalau begitu. Enggak, tambah hebat. Nabi Muhammad motong kuku. Yang paling dicintai oleh Allah. Rambutnya itu mau dipotong enggak bisa-bisa. Pedangnya yang putus semuanya. Misalnya, Nabi Muhammad dicukur bisa. Para sahabat dicukur bisa. Kenapa? Dia lebih hebat dari Nabi kalau begitu. Enggak tambah hebat, inti tambah jatuh nilainya. Karena kamu tidak bisa melakukan sunnah. Karena itu jangan tertarik model begitu-begitu. Sing jembrak-jembrak gitu, golongan anggura-anggura gitu enggak perlu kita. Kita pengin penampilan yang rapi zahir dan bersih batin. Paham ya? Rapi zahir dan bersih batin. Masya Allah. Dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan orang yang selalu bertobat dan juga cinta dengan orang-orang yang bersih, senang berbersih diri. Baik zahir maupun batin. Kalau mutatahhirin berbersih zahir dari najis, dari fadhalat tadi itu halal yang lebih, dari hadat, berbersih batin dengan tobat kepada Allah. Bukan disiram matinya dengan air, tapi tawabin dengan banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita mau melakukan ibadah, selain kita bersih, pakai pakaian yang bersih, badannya dibersihkan, kita wudu, kita juga istighfar, kita koreksi dosa, kita mohon ampun kepada Allah, sehingga kita sholat, mau masuk sholat, sudah bersih zahir batin, batin dibersihkan dengan bertobat, dengan tobat yang nasuhah tentunya, zahir dibersihkan dengan cara wudu daripada najis dan juga dari fadhalat tadi itu. Allahu Akbar, menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kebersihan yang tadi diterangkan. Dalam riwayat Al-Imam Nasa'i, Nabi menyatakan khamsun minal fitrah: al-khitan wa halqul 'anah wa nadful ibt wa taglimul adfar wa akhdush syarib. Lima hal daripada kebersihan: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mengambil kumis. Ada mengartikan mengambil kumis tipu dihabiskan semuanya. Ada mengambil kumis, merapikan kumis, digunting itu kumis, ditipiskan itu kumis. Hah? Subhanallah. Berbicara masalah khitan. Khitan ini pertama perintah khitan itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan beliau ketika itu diperintahkan khitan umur beliau 80 tahun. Masya Allah, karena perintah Allah maka dilakukan. Dan akhirnya ditetapkan dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dikhitan, bukan hanya laki-laki, perempuan pun juga wajib dikhitan, tapi ada khilaf menyatakan sunnah. Yang kuat mu'tamad tetap wajib. Kemudian dalam khitan itu adalah bisa menghasilkan satu kesehatan dan kebersihan. Pernah satu orang alim ditanya sama non-muslim tentang khitan. Kenapa harus dikhitan orang Islam, Pak? Kan sakit. Oh iya ya, sakit benar, kata dia. Udah. Ajak makan si non-muslim tadi itu. Setelah makan dikasih pisang. Mari. Pisang diambil, mau dikupas, mau dimakan. Katanya si muslim, makan aja langsung gak pakai dikupas. Oh, gak mungkin Pak, ya dikupas dulu baru dimakan. Begitu juga kemaluan Anda harus dikupas dulu. Biar gak najis. Kalau Anda makan pisang sama kulitnya kotor. Tapi kalau Anda kupas bersih, begitulah juga penis. Kalau tidak dikhitan kotor, kalau dikhitan bersih jadinya. Masuk akal jadinya. Ya? Masya Allah. Nikmat kita sudah diatur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda bunyaddinu 'alan nadhafah. Agama ini dibangun atas kebersihan. Tuh lihat, masjid enggak boleh dikotori, ya enggak? Masjid harus suci, tempat sholat harus suci, tempat tawaf harus suci. Lah ke orang Islam banyak yang enggak bersih. Itulah orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam. Kita dilarang untuk kencing di jalanan. Kita dilarang untuk berak di tempat-tempat yang dijalani oleh manusia. Jangan sampai bau tadi itu mengganggu. Lah kok sekarang kali kadang-kadang menjadi kandang di dunia. Ini bukan ajaran Islam. Hah? Ajaran Islam itu bersih. Begitu seharusnya. Kalau kita kencing wajib kita cebok, harus kita siram, kan begitu seharusnya. Siram itu sekiranya bau, rasa, kemudian warna hilang karena itu ain najasa. Lah kok kadang-kadang Masya Allah kamar mandi di masjid baunya semerbak. Ini apa-apaan ini? Nah, karena itu orang Islam, kalau Anda menjalani ajaran Islam, maka Anda akan bersih zahir dan batin. Penampilan Anda akan rapi. Islam itu mengajarkan kita kalau kita keluar, hendaknya kita tadi itu rapi. Nabi itu loh kemana-mana bawa kaca. Bukan karena untuk riya, tidak. Penampilan dohir ini melambangkan kerapian batin, saudara. Kebersihan dohir ini juga melambangkan kebersihan batin. Kenapa? Orang beriman bukan hanya merapikan dohirnya, tapi itu semuanya karena diniatkan mengikuti Rasulullah. Api jadinya. Coba saya mau tanya, misal-misal. Saya ngajar pengajian ini gak mandi 3 hari. Gak ada yang deket ada di sini. Apalagi misalnya kotoran mata saya gedenya seperti jagung. Saya yakin nek, gak ada yang ngeliat. Dingkluk semuanya, kenapa? Mau muntah. Tapi harus rapi. Begitulah ajaran yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu Nabi pakai minyak wangi lagi. Udah wangi tubuhnya, pakai minyak wangi. Wa indahu ahsanu tibin wa illam yakun ghattatayyab. Nabi itu punya minyak wangi yang sangat semerbak, sangat harum. Kalaupun enggak pakai minyak wangi, udah wangi jasadnya Nabi. Enggak pakai minyak wangi udah wangi. Masih pakai minyak wangi lagi Rasulullah. Kenapa? Ngajari umatnya. Gini loh jadi pemimpin. Gini loh jadi kiai. Gini loh jadi ustadz. Gini loh jadi umat Islam. Begitu. Mari mangan kelotok dari wisu salaman. Kita pakai minyak wangi rusak semuanya baunya. Ini apa mau gak diterima diajak salaman. Habis salaman, bau kucing kita. Karena itu, umat Islam, mari kita laksanakan ajaran ini. Ajaran yang suci ini dalam agama yang suci yang dibawa oleh manusia suci Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.